السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، Alhamdulillah, kembali kita berkumpul pada sore hari ini. Ada hari yang keempat dari bulan Ramadhan Al-Mubarak. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Qawa'idul Hisan di Tafsir Al-Quran, karya Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'idi rahimahullahu ta'ala. Dan pada hari ini kita masuki kaedah yang ke-23. Berkata Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullah, Al-Qa'idatu Thalithatu Al-Ishrun, kaedah yang ke-23, Irsyadatul Quran ala Naw'in, bimbingan-bimbingan dan petunjuk Al-Quranul Karim, arahan-arahan Al-Quranul Karim ada dua macam. Seluruh isi Al-Quranul Karim adalah irsyad, yang senantiasa mengarahkan, membimbing kepada kebenaran, kepada kemaslahatan, kepada hidayah, kepada sesuatu yang terbaik bagi hamba-hambanya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam wa yubashshirul mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Sesungguhnya Al-Quranul Karim ini membimbing, menuntun, mengarahkan kepada jalan yang paling lurus, dan membawa berita gembira bagi kaum mukminin yang mereka senantiasa beramal saleh, bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Namun bimbingan-bimbingan yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, kata beliau, terbagi menjadi dua bahagian. Ahaduhuma, yang pertama, ayyurshida amran aw nahyan wa khabaran ila amri ma'rufin syar'an aw ma'ruf urfan kama taqaddam. Jenis bimbingan yang pertama, Allah Azza wa Jal membimbing hamba-hambanya berupa perintah atau larangan atau pemberitaan yang mengarah kepada amar ma'ruf, mengarah untuk melakukan hal-hal yang merupakan bagian dari kebaikan, kebaikan secara syariat, demikian pula kebaikan secara urf, apa yang menjadi tradisi dan kebiasaan sebuah masyarakat sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya. Perintah untuk menegakkan salat, perintah untuk menunaikan zakat, perintah untuk berpuasa Ramadan, perintah untuk berjihad, perintah, banyak sekali perintah-perintah di dalam Al-Quran Al-Karim yang itu bisa ditinjau secara syar'i bahwa itu perkara yang ma'ruf. Demikian pula ditinjau dari sisi al-urf, apa yang menjadi kebiasaan yang ada di sebuah masyarakat. Ini sudah kita terangkan sebelumnya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah kalian dengan istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya apa yang dianggap oleh masyarakat tersebut itu bagian dari perkara kebaikan, maka amalkan, lakukan selama tidak menyelisih syariat. Ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Wa an-naw'u tsani, dan jenis yang kedua. Jenis yang kedua inilah yang beliau hendak menjelaskan. Ayyurshida ila istikhrajil asya' an-nafi'ati min usulin ma'rufah wa yu'mil al-fikra fi istifadati al-manafi' minha. Membimbing hamba-hambanya untuk mengeluarkan hal-hal yang bermanfaat dari sumber-sumber yang telah diketahui, lalu kemudian menggunakan akal fikiran yang bertujuan untuk mengambil manfaat, mengambil faedah dari berbagai hal-hal yang bermanfaat tersebut. Maka Allah Azza wa Jalla membimbing, mengarahkan. Wa hadhihi al-qa'idatu syarifatun jaliyatul qadar. Dan kaidah ini merupakan kaidah yang mulia, yang sangat jelas kedudukannya, kemuliaannya. Jenis yang kedua ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesuatu di dalam Al-Qur'an Al-Karim agar kemudian hamba itu berpikir tentang hal-hal yang bermanfaat pada sesuatu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang unta. Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat? Tidakkah mereka melihat, memperhatikan seekor unta, bagaimana unta itu diciptakan? Dia memiliki spesifikasi tersendiri, memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan yang lainnya. Disebutkannya unta di dalam Al-Qur'an Al-Karim menunjukkan bahwa hewan ini memiliki sesuatu yang perlu untuk diperhatikan, dari kekuatannya, kemampuannya untuk melakukan perjalanan berhari-hari tanpa minum, kemampuannya untuk menyimpan air dalam perjalanan menempuh padang pasir, terik matahari. Maka apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah tanbih, peringatan bagi seorang hamba agar kemudian hamba itu berusaha untuk memikirkan ada hal-hal yang menghasilkan manfaat pada hewan tersebut. Atau ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sebahagian buah-buahan, wattin, wazaitun, buah tin, buah zaitun, Allah Azza wa Jalla bersumpah dengannya, maka pada buah tersebut ada sebuah khasiat, ada sebuah manfaat bagi manusia. Atau ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang madu, fihi shifaa'un linnas, yang madu itu mengandung obat untuk manusia, maka manusia memikirkan apa hal-hal yang menghasilkan manfaat dari madu tersebut. Ya, maka seorang berusaha untuk melihat sisi-sisi yang bermanfaat tersebut. Demikian pula hal-hal yang lain yang disebutkan, ya, tentang besi, tentang macam-macam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kemudian hamba-hamba tersebut berpikir, ya, memikirkan tentang bagaimana cara mengeluarkan hal-hal yang bermanfaat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah Allah Azza wa Jalla menciptakan sesuatu di muka bumi ini melainkan untuk dimanfaatkan bagi hamba-hambanya. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk kalian semua apa yang ada di muka bumi ini. Apabila seorang memperhatikannya dan Allah Azza wa Jalla memberi kepada sebagian hamba-hambanya kemampuan untuk mengolah sesuatu itu, maka itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Amma an-na'ul awwal, adapun jenis yang pertama yang sudah kita terangkan sebelumnya, fa aktsaru irsyadatil Qur'an fil umuril khabariyah wal umuril hukmiyah dakhilatun fiha. Maka mayoritas bimbingan dan petunjuk Al-Qur'anul Karim dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan berita-berita, demikian pula perintah-perintah dan larangan-larangan yang bersifat hukum, yang mengandung hukum di dalamnya, itu sudah termasuk dalam jenis yang pertama. Perintah, demikian pula larangan. Amman nu'u tsani, adapun jenis yang kedua, wa huwal maqsuudu huna, dan inilah yang dimaksud dari kaidah yang beliau sebutkan ini. Fa innahu da'a ibadahu fi ayatin katsirah ila at-tafakkuri fi khalqis samawati wal ard wa ma khalaqa Allahu fiha min al-awalim wa ila an-nadhari fiha. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengajak hamba-hambanya di dalam sekian banyak firman-Nya untuk berfikir, mengolah pikiran kita, memperhatikan dan melihat penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan di bumi ini. Seseorang memperhatikan, seorang memikirkan. Wa ma khalaqa Allahu fiha min al-awalim, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari berbagai ciptaan-ciptaannya di muka bumi ini, lalu memperhatikannya. Allah Azza wa Jalla menciptakan langit, Allah Azza wa Jalla menciptakan bumi dengan berbagai kenikmatan yang terdapat di dalamnya. Allah menciptakan air, air yang memiliki berbagai macam manfaat, ya, yang bukan hanya sekedar diminum, tapi bisa diolah menjadi hal-hal yang lainnya, menjadi pembangkit listrik misalnya. Itu adalah bagian dari at-tafakkur, memikirkan hal-hal yang bermanfaat dari apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan angin yang memiliki banyak sekali manfaat. Apabila seorang memikirkan, memperhatikan, maka hal itu akan menghasilkan ya, masing-masing sesuai dengan kemampuannya, kemampuan dia untuk memikirkan dan melihat hal-hal yang bermanfaat dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbara annahu sakharaha limasalihina wa manafi'ina. Dan Allah Azza wa Jalla memberitakan bahwa apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla menciptakannya untuk kemaslahatan kita, agar kita memanfaatkannya. Ya. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, apabila kita memperhatikan, seharusnya kaum muslimin mereka yang betul-betul memperhatikan berbagai macam makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam ini, merekalah yang seharusnya lebih memperhatikan hal itu. Melihat apa yang menjadi kemaslahatan bagi hamba-hambanya dari apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita melihat orang-orang kafir, mereka mengalami kemajuan dalam hal perkembangan ilmu dunia yang mereka miliki, ilmu pengetahuan, teknologi yang mereka ciptakan ya. Dan mereka dalam urusan dunia memang perkembangan yang lebih. Namun pada hakikatnya ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bagi kaum muslimin bukan merupakan hal yang terlarang untuk memanfaatkan apa yang mereka dapatkan dari berbagai macam penemuan. Kaum muslimin boleh memanfaatkan selama tidak menyelisih syariat, selama tidak menyelisihi apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Azza wa Jalla menciptakan angin. Lalu kemudian ya, dengan berkembangnya zaman ada penemuan-penemuan dari angin, kemampuan untuk menciptakan daya listrik ya, melalui tenaga angin misalnya, atau kemampuan untuk menciptakan tegangan listrik melalui cahaya matahari. Itu semua adalah sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemaslahatan bagi kita semua. Dan tidak dikatakan bahwa wah ini amalan bid'ah, ini perkara bid'ah, tidak boleh kita melakukannya, tidak boleh kita memanfaatkannya. Tidak demikian. Itu adalah bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Selama tidak menyelisih syariat, silakan manfaatkan. Ya. Kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang menyebabkan kita mampu mengeraskan suara seperti ini. Speaker. Dahulu tidak ada. Ya. Maka dengan adanya perkembangan, kemampuan sebagian mereka untuk memikirkan, dihubungkannya antara satu zat dengan zat yang lain, lalu kemudian dirakit, jadilah sebuah pembesar suara. Nah, apakah boleh dimanfaatkan? Silahkan, boleh dimanfaatkan dalam hal-hal yang disyariatkan, mengumandangkan adzan, menyampaikan ilmu seperti ini. Kalau dahulu para ulama ussalaf, mereka membutuhkan jahwariyus saut, orang yang memiliki suara besar untuk menyampaikan suaranya kepada orang-orang yang ada di belakang. Ketika majlis para ulama itu dihadiri oleh puluhan ribu orang, bahkan mungkin ratusan ribu, ya, ketika mereka menyampaikan hadis, mereka tidak punya pembesar suara. Mereka tidak memiliki pembesar suara. Apa yang dilakukan? Disambung suaranya. Seorang alim mengatakan haddatsana fulan. Suaranya tidak didengarkan oleh orang-orang yang jauh. Maka di situ sudah dipasang seorang yang jahwari, orang yang suaranya lantang. Dia menyambung suara. Haddatsana fulan, didengarkan. Sampai kepada suara yang yakni manusia yang ada di belakang yang tidak mendengarkan suara orang yang menyambung, disambung lagi suaranya terus sampai ke belakang. Subhanallah. Sekarang seorang tinggal ngomong di sini, semua bisa mendengarkan. Berapapun jumlah manusia, mereka yang berkumpul di Masjidil Haram, seorang berkhutbah, sekali khutbah tidak membutuhkan penyambung suara. Dari mana? Dari mukabbir, pembesar suara ini. Berkhutbah di Arafah tidak membutuhkan penyambung suara. Apa hukumnya? Tidak mengapa, manfaatkan dalam hal-hal yang sejalan dengan syariat. Sejalan dengan syariat, menjadi imam bagi kaum muslimin yang sholat dalam jumlah yang banyak, yang mungkin orang-orang yang ada di belakang tidak mampu mendengarkan suara imam, maka dengan pembesar suara ini memberi manfaat. Apa hukumnya? Ya, silahkan manfaatkan, tidak mengapa, tidak dilarang hal tersebut. Islam tidak menentang perkembangan teknologi. Ya, sebagian menyebutkan bahwa di awal munculnya pembesar suara ini, itu sebagian mengingkari, menganggap ini adalah suatu amalan bid'ah. Dahulu di Arab Saudi ada yang mengingkari, tidak boleh digunakan untuk mengumandangkan azan, ini bid'ah. Nah, akhirnya lama kelamaan diterima. Para ulama menganggap bahwa ini adalah bagian dari sebuah kemaslahatan. La yasma'u mada sautil muadzin insun wala jinnun wala syai' illa syahida lahu yaumil qiyamah. Tidaklah yang mendengarkan suara orang yang mengumandangkan azan, apakah yang mendengarkan itu manusia, jin dan apa saja, melainkan mereka akan mempersaksikan kebaikan untuk muadzin pada hari kiamat nanti. Ya. Kalau suaranya terbatas, hanya sekian orang yang bisa mempersaksikan. Tapi kalau dengan pembesar suara, masya Allah, dia mampu menyampaikan suaranya pada jarak yang lebih jauh dari suara normal. Alhamdulillah, manfaatkan. Nah, sekarang ya memungkinkan untuk melihat apa yang terdapat di dalam rahim seorang wanita. Alat yang kita kenal dengan sebutan USG untuk melihat apa yang terdapat di dalam rahim seorang wanita. Apa hukumnya? Ya tidak mengapa, boleh melihat bentuk, ya kondisi bayinya seperti ini, posisi bayinya seperti ini, apa jenis kelaminnya, laki-laki atau wanita. Bukan perkara yang mungkar. Sebagian mengatakan, wah tidak boleh. Ya. Ini berarti hendak mengintervensi ilmu Allah, katanya. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah yang mengetahui apa yang terdapat di dalam rahim seorang ibu. Wah, ini kan termasuk ilmu khusus yang dimiliki oleh Allah. Lah sekarang kok bisa diketahui oleh manusia apa yang terdapat di dalam rahim seorang ibu? Berarti ini bahaya, ini bisa mengarah kepada kesyirikan. Oh tidak, tidak sama sekali, boleh dimanfaatkan. Sebab yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala wa ya'lamu ma fil arham bukan hanya sekedar terbatas pada apa yang terdapat di dalam rahim seorang ibu dari posisinya dan kondisinya, bukan itu yang dimaksud. Nah, bahkan lebih dari itu, Allah Azza wa Jal maha mengetahui apa yang terdapat di dalam rahim seorang wanita. Dalam hal apa? Dalam hal yang lebih khusus dari apa yang sekedar mengetahui posisi dan kondisi si bayi. Lebih dari itu, Allah maha mengetahui apa nasib dari bayi ini. Allah Azza wa Jalla maha mengetahui apakah bayi ini bisa lahir dalam keadaan normal, ataukah mungkin dia lahir dalam keadaan dia meninggal sebelum dikeluarkan. Allah Azza wa Jalla maha mengetahui kapan ajalnya berapa rezekinya, apakah dia berbahagia dalam kehidupannya ataukah dia hidup sengsara, berapa usianya dalam kehidupan dunia. Allahu Azza wa Jalla yang mengetahui itu semua. Kita tidak tahu. Jadi yang dimaksud oleh Allah wa ya'lamu ma fil arham lebih umum daripada apa yang disangka bahwa oh, sekarang kita bisa mendeteksi apa yang terdapat di dalam perut seorang wanita. Tidak demikian. Sekarang ditemukan alat-alat untuk bisa lebih jelas melihat hilal misalnya. Meneropong hilal dengan menggunakan alat, apa hukumnya? Itu biasanya lebih nampak, lebih jelas dibandingkan seorang menggunakan mata biasa. Apa hukumnya seorang berusaha untuk melihat hilal, ru'yatul hilal dengan menggunakan alat ini? Jawabannya diperbolehkan, silahkan, manfaatkan. Ya. Apabila seseorang melihat dengan menggunakan alat teropong tersebut, berarti itu sudah termasuk dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal. Kamu sudah melihat meskipun dengan menggunakan alat, ya boleh. Itu termasuk ru'yatul hilal. Tidak harus dengan menggunakan pandangan mata biasa tanpa alat bantu. Mungkin dahulu belum ada kacamata, sekarang seorang menggunakan kacamata tergantung dari kondisi matanya plus minus, yang dengan itu dia bisa membaca sesuatu dengan normal. Yang kalau tidak menggunakan kacamata dia tidak bisa. Apa hukumnya? Silahkan, tidak jadi masalah. Banyak hal-hal yang ditemukan sekarang ini yang tidak ditemukan pada masa yang lalu. Apalagi alat komunikasi. Ya, luar biasa. Kalau dulu alat komunikasinya harus menggunakan kabel untuk menghubungkan satu dengan yang lain, dengan menggunakan kabel. Sekarang Masya Allah, luar biasa. Dulu seorang mengirim surat, telegram, huruf per huruf dihitung. Mahalnya luar biasa. Sehingga seorang kalau mengirim suatu berita terpenting, berita yang sangat penting itu menghemat huruf gitu. Karena setiap huruf kena cas. Ya, sekarang sampai keriting tanganmu. Tidak jadi masalah, ngomong sebanyak-banyaknya silahkan. Bahkan buat tulisan pun dengan Masya Allah, alat sekecil itu bisa. Nah, kadang-kadang ada sebagian itu punya kemampuan, subhanallah. Saya mengisi ceramah, lalu ada yang sibuk menggunakan HP itu. Mungkin kita menyangka, wah ini orang tidak konsen mendengarkan kajian. Padahal dia sedang berusaha meringkas dan menyebutkan faedah-faedah yang dia dengarkan dari kajian itu. Selesai, jadi sudah tulisan. Masya Allah, luar biasa. Apa hukumnya? Silahkan manfaatkan selama tidak menyelisihi syariat. Selama tidak menyelisihi syariat. Ya. Nah, karena ada sebagian mengatakan, wah kita jangan, dilarang menggunakan internet katanya. Ya. Sempat saya mendengarkan sebuah cerita yang unik dan apa ya, menggelikan mendengarkannya. Nah, mengeluarkan ultimatum, pondok tidak boleh dimasuki internet. Tidak boleh dimasuki internet, haram hukumnya. Cukup dengan HP jadul itu. HP jadul. Sekedar bisa SMS, sekedar bisa telepon, miss call, senter. Padahal itu tidak ada juga, di masa lalu itu tidak ada juga. Tidak ada juga, kalau sekalian pengen tidak sibuk, tutup juga, HP pun tidak boleh. Kan gitu. Nah, akhirnya mau tidak mau ada yang dari pihak salah satu operator melihat bahwa mau dipasang tower. Setelah diteliti, yang lebih tepat tower ini dipasang di tanah pondok. Lebih tepatnya dipasang di tanah pondok. Akhirnya mereka datang minta izin kepada pihak pengurus di sana. Ya. Tujuannya agar kemudian telepon lebih jelas, kemudian internetnya sudah bisa menggunakan 4G gitu. Kalau sekarang 4G, sekarang perkembangan lagi ada 5G lagi, 5G. Nah, supaya bisa 4G. Wah, ustadznya ngamuk-ngamuk. Tidak boleh, haram hukumnya. Ya. Nah, jangan menggunakan tanah kita. Nah, akhirnya karena tidak mendapatkan persetujuan, akhirnya dipasang di luar. Akhirnya kan internet masuk juga. Nah, mau dipasang di tanah pondok, mau dipasang di bukan tanah pondok, tetap internet pasti masuk. Kata ustadznya, ya boleh, asal 4G-nya diarahkan ke sana, jangan ke sini. Ya, 4G-nya diarahkan ke sebelah sana, jangan ke arah pondok. Ya, kalau orang yang mengerti, ini orang berarti tidak paham apa itu 4G gitu. Akhirnya dipasang, ya masuk juga ke pondok, mana bisa dihalangi. Nah, namanya sinyal ya pasti masuk gitu. Nah, walhasil ma'asyir al-khurahimakumullah, manfaatkan dalam batasan-batasan yang diperbolehkan di dalam syariat. Dalam batasan-batasan yang diperbolehkan dalam syariat. Karena hal-hal yang seperti ini mendatangkan kebaikan sebagaimana dia juga mendatangkan keburukan. Seorang di rumahnya, seorang di kamarnya bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebabkan karena menggunakan fasilitas-fasilitas yang seperti ini. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bagaimana Islam memandang? Islam tidak bertentangan dengan hal itu. Ya. Termasuk dalam hal ini persenjataan yang canggih, yang modern. Ya. Dengan berbagai macam jenisnya. Kalau dahulu senjata yang paling dianggap mematikan itu manjanik. Alat pelontar. Ya. Untuk membumi hanguskan satu wilayah yang diturunkan manjanik padanya. Kalau sekarang luar biasa, ya. Ada berbagai macam jenis alat pelontar, belum lagi bom rudal, bom nuklir dan lain sebagainya. Ya, subhanallah, apabila ditempatkan pada tempatnya, pada posisinya, maka itu menjadi satu hal yang diperbolehkan dan disyariatkan. Nah, kata beliau, wa annahu anzala al-hadid fihi ba'sun syadidun wa manafi'un linnas. Bahwa Allah Azza wa Jalla menurunkan besi. Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan secara khusus dalam surah al-hadid, wa anzalna al-hadid fihi ba'sun syadid wa manafi'un linnas. Kami menurunkan besi itu. Apa fungsi dari besi itu? Fihi ba'sun syadid, di dalamnya terdapat kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang luar biasa, dan manfaat bagi manusia. Besi. Nah, mungkin dahulu tidak terbayangkan oleh orang-orang terdahulu bagaimana manusia sekarang memanfaatkan besi itu. Ya. Dimanfaatkan dalam berbagai hal-hal yang diperlukan, dibutuhkan oleh umat manusia. Mulai dari bahan-bahan yang kecil, bahan rumah tangga, berapa banyak yang terbuat dari besi. Dan besi memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan benda-benda yang lain. Ya. Fihi ba'sun syadid. Nah, sekarang alat-alat persenjataan, pesawat, kapal, yang dikenal dengan kekokohannya rata-rata dari besi. Nah, apa hukumnya? Silahkan manfaatkan. Diperbolehkan. Ya. Melakukan inovasi-inovasi baru dalam perkara-perkara dunia. maka hal ini tidak bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Azza wa Jal menyebutkan benda-benda tersebut agar kemudian kita memikirkan. Ya. Kita memikirkan. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Allah Azza wa Jal telah menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jal menyebutkan secara umum, tinggal kita sebagai manusia memikirkan dengan akal kita, kita apakan benda-benda ini untuk kemaslahatan umat manusia. Fanabbaha al-uqul ala at-tafakkur fiha, maka Allah Azza wa Jal menyebutkan, memberi tanbih terhadap akal-akal kita agar kemudian kita memikirkannya. Wastikhraj anwa'il ulum wal fawaid minha, dan mengeluarkan berbagai macam jenis ilmu dan faedah-faedah dari apa yang Allah Azza wa Jalla ciptakan untuk kita dalam kehidupan dunia ini, di langit dan di bumi. Silakan manfaatkan. Nah, dan ilmu manusia ini dangkal. Pasti di masa-masa mendatang akan ada penemuan-penemuan baru lagi yang mungkin kita tidak melihat sekarang ini. Ya. Silakan dimanfaatkan. Wa dzalika annana idza fakkarna fiha wa nadharna halaha wa awsafaha wa intizamaha wa li ayyi syai'in khuliqat wa li ayyi fa'idatin ubqiyat. Yang demikian itu bahwa pada saat kita memikirkannya, memperhatikan kondisinya, melihat sifat-sifatnya dan susunannya, dan dengan tujuan apa saja dia diciptakan, dan faedah apa saja yang bisa diwujudkan. Wa madza fiha minal ayat wa mahtawat alaihi minal manafi', dan apa yang terkandung di dalamnya dari tanda-tanda kekuasaan Allah dan kandungan-kandungan yang memberi manfaat dalam kehidupan kita. Afadana hadzal fikru fiha ilmain jalilain, maka tatkala kita mampu mengolah pikiran kita untuk menciptakan sesuatu, maka ini akan memberi faedah dua ilmu yang mulia dalam kehidupan kita ini. Yang pertama kata beliau, annana nastadillu biha ala ma lillahi min sifatil kamali wal azamah wa ma lahu minan ni'amil wasi'ah wal ayadil mutakathira, bahwa kita menjadikan itu semua sebagai dalil bahwa Allah Azza wa Jal memiliki sifat-sifat yang sempurna, memiliki keagungan, dan apa yang Allah berikan dari berbagai macam kenikmatan yang begitu luas, yang begitu banyak. Wa ala sidqi ma akhbara bihi minal ma'adi wal jannati wal nar, dan itu semua menunjukkan kebenaran apa yang Allah Azza wa Jalla beritakan tentang hari kemudian, tentang surga, tentang neraka. Wa ala sidqi rusulihi wa haqiqati ma ja'u bihi, dan menunjukkan tentang kebenaran para rasulnya dan hakikat apa yang mereka sampaikan kepada umatnya. Ini poin yang pertama dari ilmu yang bisa kita dapatkan. Inilah yang membedakan antara muslim dengan kafir. Kalau orang-orang kafir mereka melakukan penemuan-penemuan, mereka tidak sampai menghubungkan hal itu dengan azamatullah, keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang menciptakan itu semua. Ya. Kita ini hanya merakitnya. Kita ini hanya menghubungkan antara satu zat dengan zat yang lain dengan memikirkannya. Akhirnya muncullah berbagai macam kemaslahatan. Padahal siapa yang memberikan itu semua? Siapa yang menciptakan akal-akal manusia untuk mampu menciptakan berbagai macam peralatan itu? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai muslim selalu mengembalikan ini kepada Allah. Wal fadlu fi hadza lillah azza wa jal. Keutamaan semua yang kita raih ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ketika seseorang takjub melihat sesuatu, yang pertama kali yang dia lakukan, hubungkan hal itu kepada Allah, bahwa Allah yang menciptakan. Allah Subhanahu wa taala yang memberi kemampuan kepada hamba untuk mampu melakukan inovasi dari berbagai hal-hal tersebut. Dialah Allah. Sehingga kita selalu membesarkan Allah, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemampuan manusia menciptakan pesawat misalnya. Wah, kita melihat luar biasa. Pesawat dari besi kok bisa terbang? Ya. Dari besi kok bisa terbang? Dari besi kok bisa ngapung di laut? Kapal dari besi ngapung di laut. Padahal kalau kita ngambil besi, masukkan ke air, langsung tenggelam dia. Kok bisa ngapung itu ya? Nah. Malah kok bisa terbang? Subhanallah. Subhanallah. Kembalikan itu kepada Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambanya dan menciptakan akal kepada mereka sehingga mereka mampu mengolah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahan ini dicampur dengan ini, dicampur dengan macam-macam sehingga dirakitlah menjadi sebuah pesawat yang terbang. Kita kembalikan kepada Allah bahwa ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Dan ciptaan Allah masih lebih maju, masih lebih sempurna dibandingkan apa yang diciptakan oleh manusia. Memang betul itu diciptakan oleh manusia, inovasi itu manusia. Tapi siapa yang memberikan akal kepada mereka? Siapa yang memberikan ilmu kepada mereka untuk memiliki kemampuan merakitnya? Itu pun kalau sudah jadi masih kalah sempurna dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lihat itu burung. Hah? Bagaimana burung? Terbang dengan luwesnya. Pesawat masih kaku, enggak bisa gini-gini. Hah? Kalau ingin balik ya repot. Kalau burung kan wah, terbang kemana saja, hinggap di mana saja, enggak perlu pakai landasan. Mau hinggap di pohon, hinggap dia. Pesawat harus pakai landasan. Nah, itu pun ada sedikit kerusakan, waduh, urusannya mati. Nah, subhanallah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tabarakallah ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta Allahu azza wajal. Kita bisa takjub melihat kemampuan manusia menciptakan alat komunikasi. Kalau dahulu, wah terasa jauh, segalanya terasa jauh. Sekarang, masya Allah, seorang yang sedang beribadah, umrah, haji di Arab Saudi, bisa berhubungan langsung dengan keluarganya di tanah air ini. Nah, seakan-akan keluarganya ada di dekatnya. Ngobrol ya. Saya kadang memperhatikan orang-orang yang sedang melakukan ibadah, ya, sedang umroh, sedang haji, sambil mereka berdialog dengan keluarganya. Sekarang saya sedang melakukan perjalanan di wilayah ini, di wilayah itu, live langsung. Ya. Subhanallah. Nah, akan tetapi masih tidak kalah dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita membahas tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, ya, belum ada teknologi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy, pada saat Rasulullah menyampaikan tentang peristiwa beliau berangkat ke Baitul Maqdis, lalu kemudian beliau naik ke langit bertemu dengan para nabi sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala, mereka menganggap ini sebagai lelucon. Kata mereka, kalau memang engkau semalam ke Baitul Maqdis, sebutkan sifat-sifat Baitul Maqdis. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan. Rasulullah melihat langsung. Baitul Maqdis itu. Ya. Padahal ketika itu belum ada, belum ada satelit, belum ada apa itu, tiga dimensi atau empat dimensi. Subhanallah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Apa saja yang dilakukan oleh hamba, mulai dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, semuanya terekam. La takhfa alaihi minhum khafiyah. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tersamarkan bagi Allah. Manusia sekarang mampu menciptakan CCTV untuk merekam berbagai kejadian. Tapi ya masih saja kurang. Kadang-kadang ada yang luput, kadang-kadang alat itu rusak. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui, Maha sempurna. Tidak ada satupun yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Azza wa Jal memiliki para malaikat yang mengawasi hamba-hambanya, mencatat apa saja yang dilakukan oleh hamba dari kebaikan dan keburukan. Maka ini yang pertama, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ketika kita melihat ada sesuatu yang baru yang menyebabkan kita takjub, kembalikan kepada Allah tabarakallah. Ini yang beliau hendak jelaskan. Yang pertama, kembalikan kepada Allah. Kata beliau, wa hadha an-naw'u qad akthara minhu ahlul ilm wa kullun dzakara ma wasala ilaihi ilmuhu fa inna Allah akhbara anna al-ayat innama yantafi'u biha ulul albab wa hadha ajallul ilmaini wa a'lahuma wa akmaluhuma. Dan jenis ini para ulama banyak sekali menyebutkannya. Setiap mereka menyebutkan apa yang sampai kepada mereka ilmunya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan bahwa tanda-tanda kekuasaan itu hanya bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang berfikir, oleh orang-orang yang berakal. Maka jenis ilmu yang pertama ini adalah ilmu yang paling agung, ilmu yang paling mulia dan yang paling sempurna. Pada saat kita menghubungkan kepada Allah setiap apa yang kita saksikan dari hal-hal yang baru, hal-hal yang membuat kita takjub dari berbagai kemampuan manusia dalam melakukan inovasi. Wal ilmu tsani, ilmu yang kedua, annana natafakkaru fiha wa nastakhriju minha al-manafi' al-mutanawwi'ah. Bahwa kita memikirkan dan berusaha untuk mengeluarkan berbagai manfaat yang bermacam-macam. Fa inna Allah sakharaha lana wa sallatana ala istikhraji jami' ma lana fiha min al-manafi' wal khairati ad-diniyah wad dunyawiyah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menundukkan segala apa yang diciptakannya itu untuk kita. Silakan kita manfaatkan. Dan Allah Azza wa Jalla memberi kemampuan kepada kita untuk mengeluarkan semua apa yang kita miliki dari berbagai hal yang bermanfaat, dari kebaikan-kebaikan yang berkaitan dengan agama kita, demikian pula yang berkaitan dengan kehidupan dunia kita. Silahkan manfaatkan. Ya, tidak sedikit dari apa yang ada dari ciptaan yang muncul pada masa ini, kita mampu memanfaatkannya dari hal-hal yang berkaitan dengan agama kita. Berangkat menunaikan ibadah haji, kalau dahulu berbulan-bulan, sekarang masya Allah dalam waktu berapa jam sampai ke Arab Saudi. Nah, melakukan komunikasi dalam hal-hal yang bermanfaat, ya. Dalam hal-hal yang bermanfaat sekarang kita bisa menyebarkan berbagai macam faedah ilmu dengan membuat situs web, media-media sosial, WhatsApp, Telegram. Manfaatkan dalam kebaikan untuk menyampaikan ilmu kepada manusia, untuk menyampaikan nasihat kepada mereka. Silakan manfaatkan dalam perkara-perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang bisa kita lakukan, ya. Bahkan mungkin dalam perkembangan teknologi, ya, dan itu sudah dimanfaatkan, ya, di sebagian universitas di Arab Saudi, ya, seorang dosen misalnya dia tinggal di kota Madinah dan dia ingin mengajar di Riyadh, dosennya tidak perlu pergi ke Riyadh, ya. Dia cukup di rumahnya atau di tempat yang sudah disiapkan alatnya, dia mengajar di situ, seakan-akan dia berhadapan di hadapan murid-murid yang ada di Riyadh, ya. Dengan menggunakan teknologi apa itu, hologram atau yang semisalnya, orangnya nampak sebenarnya, ya. Orangnya nampak berdiri di hadapan murid-muridnya, ya. Nah, ternyata itu hanya bayangan, ya. Nah, mungkin orang dulu mengatakan, wah ini makhluk halus ini, ya, ini kuntilanak ini. Nah, orangnya nampak gitu, ya. Ketika dipegang cahaya, tapi kalau terlihat, masya Allah, seperti tubuh yang sedang berdiri di hadapan kita. La ilaha illallah, luar biasa. Nah, mungkin suatu saat saya tidak perlu hadir di sini, sudah tinggal, ya, menyampaikan di daerah yang lain sudah kayak seperti di hadapan. La ilaha illallah. Dulu mungkin menjadi sebuah khayalan yang tidak terbayangkan, masya Allah, terjadi. Walhasil ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, kata beliau rahimahullah ta'ala, ya, Allah azza wa jal memperbolehkan kepada hamba-hambanya untuk mengeluarkan apa saja yang memberi manfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Wa sakhara lana ardaha linahrithaha wa nazra'aha wa nagrisaha wa nastakhrija ma'adinaha wa barakataha wa ja'alaha taw'a ulumina wa amalina linastakhrija minha as-sina'atin nafi'ah. Dan Allah azza wajal telah menundukkan untuk kita permukaan bumi ini untuk kita bercocok tanam padanya, menanam sesuatu, ya, dengan berbagai hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Kalau dahulu seorang yang namanya bercocok tanam harus cari tanah cocok tanam, ya, tanam padi, tanam berkebun dan yang semisalnya. Sekarang masya Allah, ya, ada orang bercocok tanam, tanamannya di atas rumah, ya, tanamannya di atas rumah, tidak memerlukan tanah, ya. Jadi orang di rumah sendiri sudah bisa bercocok tanam, di bawahnya dia jadikan sebagai tempat tinggal, di atasnya jadi kebun. Masya Allah. Mungkin ada lagi inovasi-inovasi di masa mendatang, silahkan manfaatkan. Nah, dan kita mengeluarkan segala hasil bumi yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dan keberkahannya, dan menjadikan itu sejalan dengan ilmu yang kita miliki, amalan-amalan yang kita lakukan, agar kemudian kita mampu mengeluarkan berbagai hal-hal yang bermanfaat dari itu semua. فَجَمِيعُ فُنُونِ الصِّنَاعَاتِ عَلَى كَثْرَتِهَا وَتَنَوُّعِهَا وَتَفَوُّقِهَا لَسِيَمَ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ كُلُّ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي تَسْقِيرِهَا لَنَا. Maka segala macam jenis, ya, segala macam jenis inovasi-inovasi dengan berbagai macam ragamnya, dengan berbagai perkembangannya, terlebih lagi di masa-masa sekarang ini, kata beliau, ini di masa beliau, Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, yang mungkin pada masa itu belum ada HP, belum ada perkembangan teknologi seperti yang kita saksikan sekarang ini, itu semua, kata beliau, telah masuk ke dalam keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala, wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Allah azza wa jalla yang menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, seluruhnya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad urifatil hajatu balid darura fi hadhihi al-awqat ila istinbatil manafi' wa tarqiyatis sana'i' ila mahaddalah, dan telah diketahui kebutuhan sekarang ini, bahkan merupakan perkara yang darurat pada waktu-waktu sekarang ini, pada masa-masa sekarang ini, untuk berusaha mengeluarkan hal-hal yang bermanfaat dari apa yang diciptakan oleh Allah, dan berusaha untuk meningkatkan hasil-hasil produksi sampai kepada sesuatu yang tidak ada batasnya, sampai kepada sesuatu yang tidak ada batasnya, kata beliau. Waqad dhahara fi hadhihi al-awqat min mawadihha wa anasirha umurun fiha fawaidu 'azimatun lil khalqi, dan sungguh telah nampak pada masa-masa sekarang ini dari berbagai macam bentuknya, unsurnya, hal-hal yang memiliki faedah yang sangat besar yang dimanfaatkan oleh makhluk. Subhanallah. Maka silakan dimanfaatkan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Jangan kita mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Nah, namun tentu harus dengan peringatan. Harus disesuaikan dengan kondisi. Apabila kita memandang bahwa hal tersebut dapat menimbulkan mafsadah yang lebih besar, maka dicegah. Ya. Kalau begitu Ustaz, kenapa kok santri dilarang pegang HP? Karena santri belum bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Seringnya memanfaatkan dalam hal-hal yang dapat menimbulkan mafsadah. Ya. Dan kita bertanggung jawab untuk menangani mereka, mendidik mereka. Ya. Silakan kalau kemudian engkau sudah memiliki kemampuan, nanti. Ya. Untuk kamu bisa memanfaatkan dalam kebaikan, dalam hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan, maka demi kemaslahatan mereka tidak dimanfaatkan, tidak diperbolehkan. Nah, bukan berarti itu haram secara mutlak, tidak. Tidak demikian. Mungkin suatu saat Anda bisa manfaatkan, dan Anda sendiri yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan seorang harus berusaha untuk melihat hal-hal yang akan mendatangkan kemaslahatan dalam urusan dunianya, demikian pula dalam urusan akhirat. Nah. Dan penting bagi para wali, orang tua, untuk memperhatikan anaknya sebagai bentuk tarbiyah, sebagai bentuk pendidikan. Anak ini sudah pantas gak untuk memiliki HP? Kalau tidak, jangan diberikan. Apabila menyebabkan anak itu terlantar, apabila menyebabkan anak itu menyaksikan hal-hal yang tidak sepantasnya dia menyaksikannya, tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak, memperhatikan anaknya. Ya. Tidak kemudian diberikan lalu dilepaskan begitu saja, akhirnya dia waliyadzubillah memanfaatkan dalam hal-hal yang justru akan menimbulkan kemudaratan, merusak agamanya, merusak kepribadiannya, merusak fitrahnya, merusak pergaulannya. Maka yang wajib memanfaatkan dalam hal-hal yang diperbolehkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai di sini, ikhwan. Semoga apa yang kita terangkan pada pertemuan kita di sore hari ini memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.